aku tak mengerti apa yang ku rasa. Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu. Lelahku relakan hatiku padamu. Namun kau masih bisu diam seribu bahasa, dan hati kecilku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku. Oh, seluruh hatiku. Semoga waktu akan mengilhami si hatimu yang beku, dan semoga akan datang keajaiban hingga akhirnya kau pun mau. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku. Seluruh hatiku. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Oh, kau buat remuk seluruh hatiku. It's not